وجائدٌ رفعك معطوفًا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تحمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن تكن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. Tinggal di apa sempurnakan kemungkinannya ya sama bacaannya ada yang kurang pas tanwin-tanwinnya yang saya kasih 94 lah. Ya siapa lanjutkan silakan. Bismillah ayyun kama wa'uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf ayyun mubtada kama jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar kama wa'uribat waw atifah u'ribat fi'lun madhi mabniyun lil majhul wa ta' litta'nis wa fa wa na'ibul fa'ilihi dhamirul mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ila ay ma masdariyah zurfiyah lam harf nafyin wa jazmin wa qalbin ya yeah. Tudaf tudaf ma lam tudaf tudaf fi'lun mudari'un mabniyun lil majhul majzumun bilam wa na'ibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ala ay tudaf ya'udu ila sadru wa sadru waw wawul hal sadru mubtada wa huwa mudaf wasliha wasliha wasli mubtada sadru wasliha sadru sadaru mubtada wa huwa mudaf wasli mudafun ilaih wa huwa mudafun ilaih wa huwa mudafun wal ha dhamir mudafun ilaihi dhamirun khabarul mubtada wal jumlah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal sahibuhu dhamir dhamirul mustatir ya ya'ud a'id ala ay ala hal wal jumlah al mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal hal sahibuhu dhamir sahibuhu dhamirul mustatir fi tudif al a'id ala ay ala ay tudif tudaf tudaf malam tudaf dhamir in hadaf fi'lun madhi wa fa'iluhu dhamirul mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala dhamir at-takdir mithlu ma fi kauniha ay mithlu ma fi kauniha mausulan salihan salihan likulli wahidin minal mufradi wal musanna wal jam' wal jam'i mudzakkaron kana au muannasan au kan muannasan ya wa uribat hadhihi al kalimah muddata adami idafatiha fi hali kauni sadri wasliha dhamiran mahdhufan qala syarih rahimahullahu taala